Ibrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairan ala nabiyil mustafa wa alihi mustafa. Astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzil mujazi lafzin mujazi bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'dil munjazi wa taqtadi ridan bighairi suhti fa'iqatan alfiyah tabun mu'ti wa huwa bisabkin ha'idan tafdila ahwa bisabhin wa bisabkin ha'izun tafdila mustawjibun sana'il jamila wallahu yaqdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatin akhirah. Ya al-kalamu al-kalamu ma yata'allaqu min kalamun lafdun mufidun kastakim wasmun mufilun summa harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'al tawatat wa yaf'ali wa nuni akbilan fi'lun yanjali siwahu mal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudharin yali lam kaisham wa madiyal af'al bitamiz wasim bin nuni fi'lu amrin in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi nahu soh fihi wasmun fihi wat fihi wasmun fihi wasmun nahu soh wa hayyahal al mu'rafal mabni ya wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al hurufi munni kasyabahil kasyabahil wadi kasyabahil wadi fi ismaji tana wa ma'nawi fi matawafi wal ma'nawi fi matawafi huna wa kana wa kana niyabatan anil fi'li bila ta'assurin wa kastiqarin mustila dan itu keanehan kerusakan dan suka hikmah. Saya dulu kemarin kita telah mengambil beberapa sisi keserupaan isim dengan huruf yang karenanya isim menjadi mabni. Dan ucapan an-nazim kasyabah. Ucapan an-nazim kasyabahil wad'i. Kasyabah di sini bukan lil istiqsa. Tapi lil tamthil. Lil istiqsa bukan untuk lil istiqsa. Tapi lil tamthil. Apa itu istiqsa? Apa itu al istiqsa? Al-istiqsa adalah menyebutkan semua contoh gitu, ataupun menyebutkan semua sisi, memuat semua sisi keserupaan antara apa isim dengan huruf. Tidak, ini sekedar tamtsil saja, karena di sana ada sisi keserupaan yang lain yang beliau tidak sebutkan di dalam kitab yang lebih luas Al-Kafiyah. Beliau sebutkan sehingga kasyabah di sini jabihi limujarradi at-tamtsil, dia datangkan sekedar untuk menyontohkan beberapa sisi keserupaan antara isim dengan apa huruf yang karenanya isim menjadi apa mabni, bukan lil istiqsa. Kalau lil istiqsa berarti semua sisi keserupaan disebutkan, tidak. Contoh kadang demikian, kadang memuat semua, kadang sebagian saja. Disebutkan di sini kasyabahil wad'i fi isma ijtana wal ma'nawi fi matawafi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kafti qarin usila wa mu'rabil asma' wa mu'rabul asma' ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Sebelum kita murojaah maknanya i'rabnya dulu, silakan siapa yang belum kemarin terakhir sampai siapa kasyabahil wad'i fi isma ijtana. Terakhir kemarin antum. Asyabahi jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Ya. Khabar lil mubtada. Lil mubtada al mahdhuf. Takdiruhu wa dalika kasyabahi. Ya, kalau mau dilengkapi boleh wazalika kainun kasyabah. Ya. Terus al-wad'i na'at li syabah. majrur. Ya. Bil kasrah. Ya. Al-Zahirah. Bismai. Bismai jar majrur mutalik bi al-wad'i. Al-wad'i itu bukan tempat bergantungnya bismai. Mutalik bi mahdhuf. Ya, bi mahdhuf. Sifah li. Sifat li. Lil wad'i. Lil wad'i. Ya, di sini bismai jarun wa majrur datang setelah apa? Ya nakirah. Hukum asalnya apa? Diorok sebagai hal. Hal, tapi di sini sebagai sifat itu terjadi tapi jarang. Ya. Kemudian wahwa ismai, ismai dulu, ismai ismin majrurun. Majrurun bi ya. Bil bi fi. Kalau bi itu amilnya. Ya, majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi al ya. Al ya. Niabatan an kasrah. An kasrah li'annahu musanna. Musanna wahwa wahwa mudhaf. Ya, jitana mudhaf ilaih qusida lafdhu. Ya. Itu kan biasa sananya bisa sendiri nanti. Terus nah, sekarang maknanya apa itu kasyabahil wadhi fi ismai jitana? Maknanya apa? Serupaan keserupaan dalam peletakan di dalam dua isim yang ada pada lafaz jitana. Iya. Di sini beliau menyebutkan sisi asyabah yang pertama itu asyabah al-wad'i. Apa babitnya? Batasan asyabah al-wad'i itu apa batasannya? Membutuhkan ya ketika isim atau terserah bahasanya antum gimana? Membutuhkan penyandaran kepada yang lain. Nah, asyabah al-wad'i adalah ketika isim diletakkan dia di atas satu atau dua huruf, maka ketika itu ia menyerupai huruf dalam hal peletakan, karena huruf asal peletakannya di atas satu atau dua huruf, dua ejaan dua huruf. Ah itu, ya. Contohnya apa? Di sini itu ta dan na. Atta dan na. Atta itu mabni isim dia, fa'il isim mesti. Mabni kenapa? Karena dia menyerupai huruf. Dari sisi peletakan, ia diletakkan di atas apa? Satu huruf. Na juga demikian. Isim dia, maf'ul bih, mesti isim. Mabni dia, di atas sukun. Kenapa? Karena menyerupai huruf dalam hal peletakan. Ia diletakkan di atas apa? Dua huruf. Ya. Ada qaidnya enggak? Yang dua huruf ini. Sebagai mengqaid. Kalau dua huruf, harus huruf yang keduanya huruf lin. Yang lain mutlakkan. Kalau Syekh Muhammad Muhyiddin merajihkan mutlak. Ya itu, paham? Siapa yang berzina dan terbukti dengan empat saksi akan kami rajam. Barang siapa yang mencuri akan aku potong tangannya, kata penguasanya, penguasa muslim. Maka mereka semuanya tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berzina. Tanya, wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Wawu. Tahu ataupun ya akan murka kepadanya, akan marah kepadanya, maka kaum beriman takut. Al waw atifah al ma'nawi, al ma'nawi ma'tuf ala al wad'i. Ya, terus fi mata wa fi huna. Kalau mau dilanjutkan bagaimana? Ma'tuf ala al majrur, majrurun mithlu. Adapun yang berpendapat bahwasanya amilnya ini ma'tuf jelas ya, terus lanjut fi mata wa fi huna. Jarani muta'alliqani. Jarun wa majrur. Mana? Fi mata. Fi mata jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Ya. Na'at li ma'nawi. Li ma'nawi hasan. Al-waw. Al-waw atifah. Ya. Fi huna ma'tuf ala ma qablah. Ala ma qablah. Ya. Fi harful jar. Ya. Kemudian mata apa? Tetapi takut pada bencana-bencana. Cuma kusida. Ya, kusida bi lafdhu. Wa alamat jarhi. Apa? Al kasrah. Al muqaddar ala akhirih. Di sini kalau kita jadikan atau dimaukan lafadznya, maka mana min duhuri apa? Ya. Al-ma'nawi fi ma tawafi huna. Di sini beliau menyebutkan sisi keserupaan yang kedua dari apa? Isim dengan huruf, yang karenanya isim menjadi apa? Mabni. Yaitu apa keserupaan dalam hal apa? Dalam hal makna. Asyabah al-ma'nawi. Yang pertama tadi namanya apa? Asyabah al-wad'i. Sudah kita dapat satu. Yang kedua asyabah al-ma'nawi. Sisi keserupaan pada makna, di mana ada isim yang secara makna sama dengan apa huruf. Maka ketika itu isim menjadi apa? Mabni. Beliau di sini mendatangkan dua contoh, mata dan huna, mengisyaratkan kepada apa? Mata al-istifhamiyah. Seorang pemuda. Isim syarat. Huna maksudnya apa kalau huna? Huna isim syarat. Beliau mencontohkan dengan dua contoh ini, mata dan huna, untuk menjelaskan bahwasanya keserupaannya sifatnya maknawi itu ada dua. Iya kan? Yang pertama menyerupai huruf yang ada. Iya kan? Mata menyerupai apa? Kalau mata istifhamiyah berarti apa? Menyerupai hamzah istifhamiyah. Kalau matanya mata syartiyah, maka ia menyerupai apa? In syartiyah. Kemudian dengan contoh yang kedua huna, beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya isi keserupaan maknawi yang kedua ya adalah apa? Ketika isim menyerupai huruf yang tidak ada, yang mestinya apa? Ada gitu, karena teman-temannya ada gitu. Iya, menyerupai huruf yang semestinya ada ataupun dianggap ada. Iya. Almar? Ya. Kalau irnya mata ya tadi. Kemudian yang berikutnya. Wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'thurin wa kaftiqarin usila ta'thurin aja sudah sampai situ. Wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'thurin ya setelahnya siapa? Berikan kepada kita semuanya. Nikmat Allah memberikan kesempatan kita untuk hafal matanya, pahami i'rabnya, maksudnya pun paham sudah lumayan, itu kayak gitu saja. Ya. Ya. Wa kan niyabatin ya. Wa atifah. Nia wal jar majrur muta'alliq wal jar majrur ma'tufun ala kasyabah. Ya. Anda bisa sampaikan anil fi'li jar majrur muta'alliq bi niyabatin turin ba harfu jar wala isim bi makna ghair majrurun bil ba alamat jarhi wa alamat jarhi Nukila apa? Ya harakat i'rabihi ila ma ba'dah. Dipindahkan tanda i'rabnya kepada setelahnya pada ta'assur itu. Ya, jadi tadi sudah kita i'rabkan ya, contohnya ya. La bagaimana? Ism bi makna ghair. Ismun majrur bi makna ghair. Wa nuqila i'rabuhu ila ma ba'daha. Kalau mulangkat ya li'adami duhuri li'arab alaih. Karena la tidak tampak padanya apa? Tanda i'rab. Kenapa? Li'annahu ala surati al-harf. Karena dia di atas bentuknya huruf. Gitu. Ya, kemudian saat berarti dia mudhaf. Karena isim sih. Iya kan? Kemudian ta'tsurnya? Ta'tsur mudhafun ilaih. Ya. Majrurun wa alamati jarih al-kasrah. Mana amin zuhuriha istighor mahal biharokatil i'ar. Ya, ini di sini juga ada alhamdulillah. Ya. Alladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian, ya kalau ta'tsurin harokat kasrahnya milik siapa itu? Milik la. Ya, adapun jarnya ta'tsur muqaddar. Jadi takdirkan karena sibuk dia dengan harokat pinjaman ini. Ya, pinjam dia. Apa maknanya wa kan ya batin 'anil fi'li bila ta'assurin? Maknanya apa? Hanya terjemahannya. Hah? Wa kan ya batin. Sudah, letterlock aja. Apa maknanya? Seperti menggantikan dari fi'il bila ta'asur tanpa terpengaruh oleh amil. Ini macam asyabah, sisi keserupaannya ke berapa? Tiga, antara isim dengan huruf yang karenanya isim menjadi mabni, itu asyabah an-niyabi namanya. Asyabah an-niyabi, yang pertama asyabah al-wadri, yang kedua asyabah al-ma'nawi, yang ketiga asyabah an-niyabi, yaitu isim menggantikan fi'il. Ya. Di sisi lain ia tidak terpengaruh oleh amil, bahkan tidak bisa amil masuk padanya. Huruf pun seperti itu. Banyak gitu huruf-huruf yang menggantikan fi'il. La'alla menggantikan apa? Atarajja. Laita menggantikan apa? Atamanna. In atau inna ya, menggantikan apa? Uakid. Iya kan? Uakid. Di sisi lain huruf kan tidak bisa terkena amil. La'alla coba, bisa enggak terkena amil? Iya kan? Dan juga temannya laita. Nah, ketika ada isim yang seperti itu, ia menggantikan mana fi'il. Di sisi lain dia tidak bisa kemasukan amil, apalagi berpengaruh padanya. Ya, tentunya kalau tidak bisa kemasukan amil, ya tidak bisa berpengaruh padanya. Ada amil yang bisa masuk. Ya, maka dia ketika itu mabni. Ya, contohnya isim-isim apa? Isim-isim apa contohnya? Isim-isim isim fi'il. Kebanyakan isim-isim fi'il itu untuk amr. Ya. فما بمعنى فلك آمين كسر وغيره كهيهات وغيره وغيره كهيهات apa istilahnya وغيره كواي وهيهات نزر itu kan ya. Simpel dengan makna fil amr wama bimakna fal gitu, seperti amin mana amr kan istajib, kasur banyak. Isim-isim banyaknya bermakna apa? If'al dengan untuk amr. Ya. Wa ghairuhu dan selain amr. Ya, selain amr. Ya. Kawai wa hayhata nazur. Ini sedikit. Ya. Isim fi'il. Contoh. Toh lah. Ya. Ya. Mabni. Ya. Kenapa? Karena pertama menggantikan fi'il. Soh menggantikan apa? Uskut. Di sisi lain amil tidak bisa masuk padanya. Hayhata dan yang lainnya juga sama. Yaitu alasan binanya apa isim, yaitu asyabah an-niyabi. Ia menggantikan fi'il. Di sisi lain amil tidak bisa masuk. Dia bisa beramal pada yang lain, tapi yang lain tidak bisa beramal padanya gitu. Ya'mal wa la ya'mal fihi ghairuh. Dia beramal, selainnya tidak bisa beramal padanya. Hebat ya berarti dia. Nah, kemudian yang keempat ini belum dijelaskan, cuma enggak apa-apa. Biarab wakaf tiqorin usila. Biarabnya arif awalan, cuma terjem sanian. Wakaf tiqorin usila. Harf amfin ya. Ketika datang ke tukang sihir. Kamu talik. Apa? Ala. Kaniyaba, sama kan kak ada kasyaba, kaniyaba, kaftikor. Ya. Kata pendeta tadi, jika engkau takut kepada tukang sihir, bilang aku ditahan oleh keluargaku. Dan kalau engkau khawatir dengan keluarga. Ya, kalau maaf, cukup kayak tadi. Ya. Tadi apa? Kaftikor, ini apa? Aku harf ma'atfin, ujian ma'atfin, ma'atuf, karena kan ia bersyukup sudah. Ya, ma'atuf sih. Bukan khobar, bukan khobar. Kalau tadi khobar, kalau misalkan. Ya, terus. Ya, tadi yang teman-teman ini, tah? Oh, ya, anak kira ke fiqor, betul. Ya, san. Anak ibu fa'ilihi. Ya'udila. Iftiqar wal jumlah menyatakan bahwa aku ditahan. Nah, ini iftiqar karena dia datang selama yang nakirah. Apa maknanya wa kaftiqarin usila? Ahli ibadah tadi tidak jadi hujjah, tidak jadi dalil karena di Istiqar apa istiqar? Kebutuhan yang usila mendasar gitu ya. Kebutuhan yang dijadikan mendasar. Ini asyabah yang berapa berarti? Empat. Yang disebut dengan apa? Asyabah al-istiqari. Asyabah al-istiqari. Ya. Al-mu'assal pertama kan ini. Atau asyabah al-istiqari sudah cukup. Sisi keserupaan yang keempat. Antara isim dengan huruf yang karena isim menjadi mabni. Adalah asyabah al-istiqari. Maksudnya apa? Belum dijelaskan ya? Ya sudah gak apa-apa. Kita baca penjelasannya sekarang. Sebelum dilanjut, ada yang bertanya dulu. Di yang pertama, ya asyabah al-wab'i, ini jelas. Ya ketika ada isim dalam hal peletakan sama dengan huruf di atas dua ataupun satu huruf, maka ia mabni. Yang kedua, keserupaan dalam hal makna. Ketika ada isim secara makna sama dengan huruf, ya dengan huruf yang ada ataupun dengan huruf yang ditakdirkan adanya, maka isim itu apa? Mabni. Yang ketiga, ketika ada isim yang ia secara makna menggantikan fi'il, kemudian tidak bisa dimasuki amil, maka ia pun telah menyerupai huruf. Maka karenanya dia apa? Mabni pula. Nah, yang keempat ini, yang akan kita baca. Ada pertanyaan enggak? Sebelum kita lanjut. Ada yang belum paham sebelumnya? Silakan ditanyakan dulu. Atau terjemahannya? Imma penjahat besar, penjahat penipu, atau musyrik. Ya, kalau tidak ada kita masuk ke yang keempat. Asyabah ar-rabi'. Warrabi'u syabahul harfi fil istiqar al-lazim. Keserupaan huruf. Syabahul harfi. Keserupaan isim dengan huruf. Fil istiqari lazim. Dalam hal al-istiqar al-lazim. Kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mesti. Iya. Kebutuhan yang apa sifatnya? Lazim. Nah, sebelumnya juga sudah kita singgung ya ini ya. Ya. Yang pertama istiqornya kepada apa? Jumlah harus. Yang kedua kebutuhannya lazim ataupun mu'assal. Ya. Sudah kita lewatkan. Tapi tidak mengapa kita ulang. Ada catatan kaki nomor satu. Ya. Qala al-Ashmuni fi syarhih. Asyabah al-istiqari. Kata al-Ashmuni. Asyabah al-istiqari huwa. Yaitu. An yastiqir al-ismu ilal jumlati istiqaran. Mu'assala. Yaitu isim butuh kepada jumlah. Ya, kepada jumlah. Istiqaran mu'assala. Bisa juga sih berjumlah ini gak masuk. Dengan kebutuhannya mu'assal, mendasar, lazim. Tidak bisa tidak gitu. Harus. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia gak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya dia. Kal harfi. Sebagaimana huruf. Huruf-huruf jar. Khususnya ya. Dan juga yang lain. Butuh kan kepada istilahnya. Huruf jar butuh kepada si majrur. Jalas tufi. Boleh nggak berhenti di situ? Boleh nggak berhenti? Jalas tufi. Maror tu ba saja. Nggak bisa. Demikian pula. Kalau ada huruf yang seperti itu. Maka dia hukumnya seperti. Kalau ada isim yang seperti itu. Maka hukumnya seperti apa? Halnya huruf mabni. Kita lanjutkan. Kama fi id wa idha. Sebagaimana pada id dan idha. Jitu id. Boleh gak berhenti di situ? Jitu idha. Boleh enggak? Tidak bisa. Haitsu juga. Jalasu haitsu. Boleh enggak? Tidak bisa. Maka id, idha dan haitsu mabni. Kenapa? Karena dia menyerupai huruf dalam hal al-iftiqar al-lazim. Hanya saja kebutuhannya harus kepada apa? Jumlah atau syibhu? Jumlah. Kalau idha, ya pada jumlah. Id juga jumlah. Haitsu juga jumlah. Wal mausulat al-ismiyah. Dan isim-isim mausul seluruhnya. Ini mabni. Ya kenapa? Karena telah menyerupai huruf dalam hal asyabah al-iftiqari. Kenapa demikian? Karena semua isim-isim mausul butuh kepada apa? Jumlah silah. Jumlah silah. Jumlah. Ya. ismiyah atau fi'liyah. Kalau syibu jumlah, apakah bentuknya jarun wa majrur atau apa? Borof, maka muta'alliqnya harus kepada fi'il. Karena jumlah ini harus jumlah. Jadi jalladhi indak istaqarra. Yang enggak boleh mustaqir. Iya. Paham ini? Nanti akan ada penjelasannya. Beda kalau misalkan khobar yang bentuknya jar majrur atau dharf, boleh itu ditakdirkan di situ muta'alliqnya itu isim atau apa? Fi'il. Seperti Zaidun fil masjid, boleh istaqarra, boleh mustaqir. Tapi kalau isim mausul harus muta'alliqnya tempat bergantungnya syibu jumlah ini jarun wa majrur ataupun dharf, fi'il harus ditakdirkannya. Iya, harus ditakdirkan fi'il. Nah, tadi ja'allazi indak, indak jarun dharf ya muta'alliq dan mahdhuf takdirnya istaqara harus fi'il. Atau kalau huruf jar di situ misalkan harus fi'il juga. Kenapa? Nah, dengan ditakdirkan fi'il jumlah akhirnya kan. Nah, jumlah. Kalau isim nanti bukan jumlah. Dari penyakit belang. Ya amma mastaqara ila mufradin, adapun kalau ada isim yang dia memiliki istiqor kebutuhan kepada yang setelahnya, tapi kepada yang mufrad, kebutuhannya kepada yang mufrad bukan kepada apa? Jumlah seperti subhan, kemudian juga inda, sama kan inda juga butuh kepada yang setelahnya, tapi mufrad butuhannya kepada mufrad, ya kebutuhannya kepada yang mufrad bukan jumlah. Didatangi oleh subhanallahi amma yasifun, ya kan? Butuh kepada istilahnya. Au ila jumlah inda juga wa indahu ilmu sa'ah. Maka ini apa? Mu'rab subhana. I'rabnya bagaimana subhana? Maful mutlak. Iya kan li fi'lin mahdhuf. Takdirnya apa? Usabbih subhana. Isim masdar. Inda dharf. Bukan mabni itu. Ya, kenapa? Karena ia melazimi dhofa kepada mufrad. Au ila jumlatin lakin istiqaran ghairu mufassal, atau ada isim yang dia yaftaqir, butuh kepada jumlah setelahnya, tapi kebutuhannya kepada jumlah ini bukan mufassal, kebutuhannya mendasar. Dari saat peletakannya bukan ia butuh kepada istilahnya, tidak. Sewaktu-waktu saja dibutuhkannya itu. Ghairu mufassal wa ghairu lazim, kebutuhannya tidak lazim. Contoh, kafiqoril mudhafi fi nahwi, seperti butuhnya mudhaf kepada mudhaf ilai pada contoh hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, inilah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Yanfa'u, butuh enggak kepada istilahnya as-shadiqin? Ya jelas butuh. Ya. Hadza afan yaumu, butuh enggak pada yanfa'u? Yaumu butuh. Hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, butuh. Tanpa itu ya maknanya enggak jelas. Iya kan? Hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, yaumu butuh kepada jumlah yanfa'u shadiqina sidquhum. Tadi kebutuhan yaum kepada yanfa'u mu'assal enggak? Lazim enggak? Tidak, karena dalam pemakaian lain tanpa mudhaf ilaih. Iya. Contohnya apa misalkan? Hada yaumu Harun atau yang lainnya. Iya. Al yaumu yaumul jumuah, al yaumu. Tuh. Bila kita ulangi kaftiqaril mudhaf, seperti butuhnya mudhaf pada contoh hada yaumu yanfa'u shadiqina sinqum. Yaumu butuh. Ini mudhafkan yaum butuh pada mudhaf ilaih. Ilal jumlah ba'dahu. Ia butuh yaum, ya. Ia itu yaum, dia yaum. Butuh kepada jumlah yang setelahnya. Tapi dia, meskipun dia butuh kepada jumlah, falayubna, tidak dimabnikan. Tidak mabni, murab, khobar. Nanti ada beberapa sisi Arab ya. Ya'anna iftiqara yaum ilal jumlah, karena kebutuhan yaum kepada jumlah setelahnya, laisa lidzati, bukan secara zatnya. Tidak. Fa innama huwa li'arid, hanyalah ia butuh karena ada satu kebutuhan, karena ada satu sebab gitu yang muncul untuk menjelaskan. Ya. li'arid bikaunihi mudhafan ilaiha, hanyalah innama huwa li'arid, muncul kebutuhan kepada jumlah karena satu sebab, yaitu dia sebagai mudhaf yang butuh kepada mudhaf ilaih gitu. Wa innama huwa li'aridin li'arid kauniha mudhafan ilaiha, karena satu sebab, karena ia diidhafahkan kepada setelahnya. Kalau dia mudhaf ya tentunya butuh kepada mudhaf ilaih, tapi kalau dalam penggunaan ia tidak dijadikan sebagai mudhaf, ia tidak butuh ya kepada mudhaf ilaih. Seperti juga kebutuhan apa man'ud kepada na'ad, contohnya tadi kan rajulun yaqulul haqqa mahmudun, butuh enggak di sini ditambahkannya qulul haq, butuh ya. Tadi kebutuhan rajul kepada yang setelahnya sifat muassal enggak, lazim enggak, enggak. Hadza rajulun gharib, hadza rajulun alimun ya, ya rajulun ya. Makanya dia mu'rab ya, mu'rab juga. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Jadi kesimpulannya asyabah al-iftiqari, yang karenanya isim menjadi mabni, syaratnya ada dua. Yang pertama ya, apa yang pertama? Iftiqarnya kepada jumlah atau syibhu jumlah. Yang kedua iftiqarnya apa? Lazim atau muassal gitu. Kalau syarat yang pertama tidak ada, mu'rab. Syarat yang kedua tidak ada pun mu'rab ya. Kalau istiqarnya kepada mufrad meskipun lazim, mu'rab. Iya kan? Ya. Atau yang kedua, istiqarnya kepada jumlah tapi ghairu lazim, ghairu mu'assal, ia pun apa? Mu'rab gitu. Dipahami? Tentang pendeta ahli ibadah tadi. Fajr yang mudi. Maka didatangkan sang rahib, sang ahli ibadah tadi. Faqila lahu irji'an dinik. Dikatakan kepadanya, kembalilah engkau kepada agamamu yang dulu, tinggalkan ajaran itu. Fa'aba, rahib tadi menolak. Fada'a bil minsyar, kila, kilta. Ini istiqor juga lazim kan? Betul enggak? Istiqor lazim enggak? Lazim, tapi kepada mufrad. Maka dia mu'rab, kila, kilta. Ya yeah. Kemudian digergaji dari mulai belahan rambutnya sampai terbelah dua. Ala juga ala lismiyah ya. Ala itu ada yang huruf ada isim. Teman duduk sang raja yang juga sudah beriman. Nazaltu min alal mimbar misalnya ya. Nazaltu min alal mimbar, saya turun dari atas mimbar. Ala di situ isim. Jadi juga sama iftiqar pada yang sama diletakkan gergaji. Pokoknya pada mufrad. Allah sih faham ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga anak muda tadi ilaihi asyara. Ini situ atau diulangi lagi sih ya. Warabi' syabahul harfi fil iftiqar. Yang keempat ya, keserupaan dengan huruf dalam hal al-iftiqar al-lazim. Wa ilaihi asyara biqawli. Dan kepada inilah an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wa kaftiqarin usila. Wadhalika kal asma'il mausulah. Contohnya semua isim-isim mausulah. Nahu alladhi, sentuh alladhi, fa innaha muftaqiratun. Alladhi ini isim mabni di atas sukun, karena dia muftaqir ila ma ba'dahu minal jumal ya. Fa innaha muftaqirah, maka dia alladhi dan teman-temannya butuh fi sa'ir ahwali, pada seluruh keadaannya kepada silah, kepada silah. Tidak boleh dikatakan ja'a alladhi ya. Fa'ashbahatil harf, maka karenanya dia menyerupai huruf. Fi mulazamatil iftiqar, dalam hal menetapi kebutuhan ya kepada yang setelahnya. Fabuniyat, karena inilah dia mabni ya, karena inilah dia mabni. Faham? Jadi kenapa isim mausul mabni? Karena dia apa? Hah? Yaftaqir ilal jumlah ya. Oran laziman ya. Nomor 2 dan 3 ada catatan kaki, ada tambahan asyabah yang lain yang karenanya isim pun menjadi apa? Mabni. Nomor 2, zada Ibnu Malik fi syarh al-Kafiyah. Ibnu Malik dalam syarah al-Kafiyah yang al-Fiyah ini diambil darinya, Jar al-kafi al-kubra naw'an khamisan, macam keserupaan yang kelima. Sammahu syabaha al-imaliya, yang beliau sebut dengan syabah al-ihmali, asy-syabah al-ihmali. Wa fassarahu bi an yushbihu al-ismu al-harfa fi kaunihi la 'amilan wa la ma'mulan, dan beliau menafsirkan, menjelaskan makna asy-syabah al-ihmali, yaitu bahwasanya isim menyerupai huruf dalam hal ia tidak beramal, ya tidak beramal dan tidak sebagai ma'mul bagi yang lain. Beramal pun tidak, menjadi ma'mul pun tidak gitu. Ya, kalau pada sifat apa isim fi'il kan dia beramal tapi tidak beramal yang lain padanya, ya kan? Kalau ini dia tidak beramal dan yang lain pun tidak beramal padanya. La ya'mal wa la ya'mal fihi ghairu. Paham ini? Wa masala lahu bi awaili aswar, dan beliau contohkan dengan awal-awal surat. Alif lam mim qaf shad. Ini semuanya isim kata beliau. Mabni. Kenapa karena dia tidak beramal dan yang lain tidak beramal padanya. Fahadha jarin 'ala al-qawli bi anna fawatiha aswari la mahalla laha min al-i'rab. Ini tentunya berlangsung di atas pendapat yang menyatakan bahwasanya pembukaan-pembukaan surat, ya, yang dibuka dengan potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah ini tidak ada mahal dalam i'rab. Maka dia apa? Mabni. Li'annaha min al-mutasyabih alladhi la yudraku ma'nah, karena dia termasuk yang mutasyabih yang tidak diketahui maknanya. Wa qila, ada juga yang mengatakan inna fi mahalli raf'in, ia pada mahalli rafa. Ya, berarti mu'rab, berarti kan pada mahalli rafa. Innaha fi mahalli raf'in, ataupun ya bisa juga mabni tapi mahalli i'rabnya. Innaha fi mahalli raf'in, dia pada mahalli rafa, ala annaha mubtada, sebagai mubtada. Khabaruhu mahdhuf, khabarnya mahdhuf. Kalau mubtada ya dia beramal, ya kan? Marfa'un khabar. Au khabarun, atau dia diri sebagai khabar, mubtada'u mahdhuf, mubtadanya mahdhuf. Au fi mahalli nasbin bi fi'lin muqaddar, atau dia pada mahalnya nasab dengan fi'il yang ditakdirkan adanya. Contoh iqra', ya. Iqra' alif lam mim. Dan yang semisalnya. Au fi mahalli jarrin, atau dia pada mahalnya jar bi wawil qasam al-mahdhufah, dengan wawu qasam yang dibuang. Wa ja'ala ba'duhum minan naw'il asma' qabla tarkib, wa asma'il hija' al-masrudah, wa asma'il adad al-masrudah. Wa ja'ala ba'dhum min hadha an-naw', dan sebagian menjadikan termasuk macam ini al-asma' qabla tarkib, semua nama-nama sebelum disusun. Ya seperti ini gitu kondisinya. Semua nama sebelum disusun, Zaidul sebelum disusun, i'rabnya bagaimana? Ya seperti ini. Ada khilaf tuh. Ada yang mengatakan dia tidak ada mahal dalam i'rab karena dia tidak beramal. Dan tidak, yang lain pun tidak beramal padanya. Faham? Zaidun. Ada i'rabnya enggak? Mabni dia. Kenapa tidak beramal dan yang lain tidak beramal padanya? Tidak ada mahalnya dari i'rab. Ini tarkib ya. Wasma al-hijad. Nama-nama huruf hijaiyah yang didatangkan. Abatasa. Asmul adad al-masrudah. Juga nama-nama bilangannya didatangkan sendirian. Ya. Zaidun, Isnan, Salasa dan seterusnya. Ya sama dengan ini. Alif lam mim qaf shad dalam hal i'rabnya. Dan disalib anak kuda tadi, anak kuda lain demikian memperlakukannya. Anak panah milik pemuda tadi. Kemudian ada tafsir di antaranya penjelasan Utsaimin. Jadi alif lam mim qaf shad ini didatangkan untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an, Al-Qur'an yang kalian wahai orang Arab yang menentang kaum musyrikin, ya, Al-Qur'an itu disusun dari huruf-huruf, ya, yang kalian menyusun dengannya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Tapi kalian tidak mampu untuk mendatangkan semisalnya. Ya. Alif lam mim, Al-Qur'an itu sendiri alif lam mim yang kalian juga menggunakan dalam ucapan kalian ini huruf-huruf ini. Tapi kalian tidak bisa mampu apa mendatangkan semisalnya. Makanya seringkali setelah potongan-potongan huruf ini Al-Kitab, alif lam mim dzalikal kitab. Qaf al-Qur'anil Majid, iya kan? Setelahnya. Satu ayat pun tidak bisa mereka mendatangkannya semisalnya. Ya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Tidak mampu padahal ya bahasanya sama. Huruf-hurufnya sama. Tapi mereka tidak mampu. Ini ada ijaz. Fazada Ibn Malik aidan naw'an thalithan sammahu asy-syabah al-lafzi. Kemudian Ibnu Malik juga menambahkan macam yang ke-6 tadi, yang kelima asyabah al-ihmali. Asyabah al-ihmali ini kaunuhu la amilan wala ma'mulan. Dia tidak beramal dan tidak bisa yang lain beramal padanya. Ya, contohkan tadi potongan-potongan huruf di awal-awal surat dan juga nama orang sebelum ditarkib dan juga nama huruf-huruf hijaiyah, nama-nama bilangan. Kemudian macam yang berikutnya ditambahkan oleh Ibnu Malik yaitu yang ke-6 samahu asyabah al-lafzi. Beliau menamai dengan asyabah al-lafzi. Wa huwa an yakuna lafzul ismi ka lafzi harfin min hurufil ma'ani. Yaitu ketika ada isim lafadznya seperti lafadz huruf-huruf yang bermakna. Karena ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani huruf hijaiyah, abata dan seterusnya. Kadzalika mithlu hasha, contohnya hasha al-ismiyah. Ya. Hasha al-ismiyah. Ya. Bayinya. Kata di ala al-ismiyah, ala al-ismiyah. Kalla juga. Kalla dengan makna haqqan. Jadi kalla ada yang bermakna haqqa. Bagaimana dikatakan oleh Ibnul Hajib? Ditambahkan mau ditambahkan hasha, kemudian yang semisalnya ala al-ismiyah. Ala al-ismiyah. Wa kalla bimana haqqan. Zakaraha Ibnul Hajib. Ini semuanya mabni. Kenapa? Karena dari sisi lafadznya sama dengan lafadz apa? Huruf. Ya. Allah ada yang isim, ada yang huruf juga kan? Ada untuk tanbih, tahzir gitu, zajr. Di sini agak panjang. Ada yang bermana haqqan. Nanti mungkin di tempatnya insyaallah. Hisham menyebutkan di dalam syuzur zahab ayat 3 makna dari kalla. Innaha ashbat hasha. Hasha isim itu sama dengan hasha huruf. Silafad. Maka hasha isimnya ikut mabni. Kenapa? Surahnya bentuknya sama dengan huruf. Meskipun yang ini isim yaitu huruf. Kemudian wa'alam annahu qad yajtami'u fi ismin wahidin mabniin syibhani faksar. Ketahuilah bahwasanya kadang terkumpul pada satu isim yang mabni dua sisi keserupaan atau lebih. Ya. Irobnya apa faksara? Sudah kita lewatkan. Hal. Ya, dari amliyah mahdhuf saya fastamarra aksara. Huwa kan pada istamarra ada huwa. Itu sahibul halnya. Amliyah istamarra. Apa yang semisal itu? Wa min dhalika al-mudmarat. Termasuk di dalamnya juga al-mudmarat. Lihat, jadi dhamir itu sebab binanya bukan hanya satu. Fa inna fiha syabah al-ma'nawi iya mabni. Kenapa? Karena yang pertama ada sisi keserupaan dalam hal makna. Yaitu idza takallamu al-khitab wal-ghaibah min al-ma'ani allati tata'adda bil huruf. Karena khitab. Karena takallum pembicaraan dari orang pertama, wal-khitab arah pembicaraan dari orang kedua, al-ghaibah orang ketiga, ini pun termasuk makna-makna yang ditunaikan dengan huruf. Kan ada huruf kan? Ya kan? Yang seperti ini. Seperti apa huruf-huruf? Huruf khitaban ya kan? Iyaka. Ya. Iyaka, iyahu. Itu kan huruf. Harful khitab saja. Itu bukan isim. Secara umum. Maka mereka beberapa ulama menganggap termasuk. Ulangi. Pada huruf. Ada keserupaan makna. Pada huruf. Pada bomir ada keserupaan makna. Kan bomir ada berapa macam? Bomir tiga kan? Ada bomir apa? Mutakallim. Ada bomir apa? Mukhatab. Ada bomir ghaibah. Ini pun sama makna. Al-khitab, takallub, ghaibah ini makna. Yang juga ditunaikan dengan huruf. Ya. Wafiha syabal istiqari. Dan juga pada bomir-bomir ada keserupaan istiqari. Lianna kulla bomirin yastaqiru yaftaqiru iftiqaran muta'assilan ila ma yufassiruh. Karena semua dhamir butuh dengan kebutuhan yang mendasar kepada sesuatu yang menjelaskan. Ya, kepada sesuatu yang menjelaskan. Marja'nya kemana ini dhamir? Iya kan? Kalau datang begitu anda bikin kalimat langsung dhamir. Ya enggak bisa. Dhamir ini kembali kemana nanti? Ya, berarti dia butuh kepada sesuatu yang menafsirkan. Berarti ada apa? Asyawal iftiqari. butuh pada marja' tempat kembalinya. Wa fiha syabah al-wab'i, juga pada huruf ada keserupaan dari sisi al-wab' beletakan. Kenapa? Fa inna aghlab ad-dhamair wudhi'a 'ala harfin aw harfain, karena dhamir umumnya diletakkan di atas satu atau dua huruf. Wa mazada fi wab'ihi 'ala dhalik fa mahmulun 'alaihi. Adapun yang melebihi dua huruf maka disamakan dalam hukum seperti yang diletakkan di atas satu atau dua huruf. Tardan lil babi 'ala wasiratin wahidah, untuk menjadikan tardan, menjadikan mutarid gitu. Umum, menjadikan umum bab, ya bab ini pada satu arah saja, alasannya sama nanti. Maqad nasa ala dhalika Ibn Malik fi matni at-tashil, ya. Hanya satu bab saja, bab ini mutarid, ya, umum, menyebar, dikiaskan. Ya itu berapa berarti sudah kita dapatkan asyabah? 6. Yang pertama asyabah al-wab'i, yang kedua asyabah al-ma'nawi, yang ketiga asyabah an-niyab, yang keempat asyabah al-iftiqar, yang kelima asyabah al-ihmal, yang keenam asyabah ya al-lafzi. Ya itu belum salat tetapi sudah waktu salat karena dia makan terlebih dahulu. Ya silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Haitsu ya, sedikit ditambahkan. Haitsu termasuk tadi apa? Isim yang menetapi apa? Al-iftiqar kepada jumlah. Tapi kadang gitu, kadang tapi jarang didapati, kadang ya didofakan pada mufrad. Seperti dalam potongan ucapan penyair, haitsu layyil amaim. Saya tidak bawakan panjangnya. Haitsu layyil amaim, di tempat melipatnya imamah. Haitsu layyi al-amaim. Haitsu layyi, kadang, tapi jarang. Kalau yang jarang ini tidak ada hukum. Hukumnya umumnya dia ditafsirkan pada apa? Jumlah. Yang jarang tidak ada hukumnya. Atau bahkan enggak kebagian jamaah. Maka itu sebagai udzur buatnya. Jangan sampai dia ke masjid dalam keadaan lapar. Ya, kita lanjutkan. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. Isim-isim mu'rab adalah ma qad salima, isim yang selamat. In syabahil harfi, dari keserupaan dengan huruf, dengan sisi-sisi keserupaannya sudah dilewatkan tadi. Dilewatkan ke arubin wa suma, seperti arubin wa suma. Suma mana apa suma? Hah? Kalau kita tidak baca syarah mungkin disangkanya sama ini langit, karena artinya pasalnya langit ya. Bukan itu. Itu satu lughah dari apa? Ismun. Saya lupa bahwa satunya. Berikan hak-haknya. Kalau ada madlamah yang belum dibayarkan padanya, bayarkan. Kalau ada perkara yang Masya Allah Rabbnya ya. Mu'rabul asma mubtada. Kemudian ma qad salima ma mausulah. Ini ada sukun yang ada rafin khabar. Haknya sudah diberikan. Kemudian qad salima. Qad harf apa? Tahqiq. Salima ini fi'lun wa fa'il. Salima fi'lun ma'ud. Mabni ala al-fath wal alif lil itlaq wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila ma. Ya, jumlah salima qad salima, silah itu tidak dalam mahal dalam i'rab. Jumlah silah tidak dalam mahal dalam apa? Ya Rab, baiknya itu huwa, kembali kepada ma. In syabihil harfi jarun majmu ta'libi salima. Syabah ismun majubi min. Wa mubaf al-harim mubaf ilaih. Ka'adhin wa suma. Ka'adhin ya apa? Jarun majmu ta'libi mahduf khabar lil mubtada. Mahduf taqdiruhu. Wa thalika ka'adhin wa suma. Jelas insyaAllah ini ya Rabnya. Ini juga jelas. Isim yang mu'rab adalah isim yang selamat dari sisi keserupaan yang sudah lewat. Seperti ardin wa suma. Apa kira-kira faedah dari menyentuhkan isim yang mu'rab dengan dua contoh ini? Ardin wa suma. Kelihatan kan? Bahir kan? Apa faedahnya kira-kira? Ya, untuk menunjukkan bahwasanya mu'rab ada yang di-i'rab dengan harokat apa? Zahirah. Seperti apa? Ardin. Ada yang di-i'rab dengan harokat apa? Maka dalam suma. Iya. yuridu annal mu'raba khilaful mabniyi. Beliau menghendaki ya bahwasanya mu'rab adalah khilaful mabni, lawan dari mabni. Ya. Faqad taqaddama anna al-mabniyya ma ashbaha al-harfa. Telah lewat bahwasanya mabni adalah apa yang menyerupai huruf. Yang mabni adalah yang menyerupai huruf. Fal mu'rabu ma lam yushbihi al-harfa. Adapun yang mu'rab dari isim-isim adalah apa yang dia tidak menyerupai huruf. Ya. Walaupun serupa tapi terkalahkan. Ya, keserupaan ini lemah keserupaannya. Ya. Lain qasimu ila sahih, dan isim yang mu'rab terbagi kepada yang pertama sahih, yaitu ma laysa akhiruhu harfa illatin ka ardin, yaitu isim yang akhirnya bukan huruf illah seperti ardin. Wa ila mu'tallin, dan kepada yang mu'tal wa huwa ma akhiruhu harfa illah, yaitu isim yang akhirnya huruf illah, ka suman wa suma. Ya, lughatun fil ismi, ini satu lughah pada isim, isim lughahnya banyak. Ya. Kasuman titik ya. Titik wasuman gitu ya. Wasuman dan suman lughatun fil ismi, salah satu lughah pada isim. Wa fi sittu lughat, dan pada suman atau bagi isim ada 6 lughah. Usmun ismun bi dhammil hamzah wa kasriha, dengan dhammah hamzah dan kasrahnya usmun dan ismun. Kemudian yang kedua, sumun, simun, sudah berapa? Bidham misin makasriha, 4. Dengan bidham misin apa? Makasrohnya, tanpa alif, tanpa hamzah. Sumun, simun, sudah 4. Kemudian yang berikutnya, ya, suman, siman. Bidham misin makasroha, ayo bawa. Asumaka, gitu. Siapa namamu? 6 beliau sebutkan. Sebagian yang lain menyebutkan 10. Sebagian yang lain menyebutkan 18. Cuma saya belum sempat mencatat ini. Nanti insya Allah kita susulkan yang 18 itu. Saya baru menulis yang 10. Iya. Ismun. Kalau betul silakan. Ismun wahadfu hamzatin. Ismun wahadfu hamzatin wal qasru. Musallasan. ثم سمات عشر اسم وحذف همزة والقصر مثلثا ثم سمات عشر اسم مدين وحذف همز مدين membuang hamzahnya والقصر dengan قصر سما قصر سما قصر مثلثا dengan 3 harokat semua. Ismun dengan 3 harokat semua. Berarti apa? Ismun, usmun, asmun. Dengan harfu hamzah. Sumun, samun, simun. Dengan qasr. Suman, siman, suman. Saman, suman, siman. Musallasan dengan 3 harokat semua. Tumar tambahkan lagi yang 10-nya. Sumatun, asyru. Jadi 10. Yang lain menambahkan 18, tapi saya belum smart, ya lupa menulisnya. Sekarang ya, ismun wahadhu hamzatin wal qasru. Musallasan, dalam kan taslis, harokat pertamanya itu, harokat huruf pertamanya. Thumma sumatun ashru. Ismun, kalau ditaslis, jadi apa? Ismun, usmun, asmun, ya kan? Hadhu hamzah, ditaslis, sumun, samun, simun. Qasr, suma, kalau satu suma maksur, si maksur ini suman, saman, siman, tambah lagi sumatun, jadi 10 kan. Wa yanqasimul mu'rabu aydan ila mutamakkin amkan, dan juga yang mu'rab terbagi lagi kepada yang mutamakkin amkan. Wa huwal munsharif, ya dia munsharif yang menerima tanwin dan juga jar dengan kasrah, ka zaidin wa amrin, ini mutamakkin amkan. Wa ila mutamakkin wairi amkan, dan kepada mutamakin yang tidak amkan, yaitu yang wairi munsharif, mu'rab juga tapi wairi munsharif. Contoh ahmada wa masajida wa masabiha. Fa ghairul mutamakkini huwal mabni, adapun yang wairi mutamakin itulah yang mabni. Jadi apa? Ada yang isim yang mutamakin, ada yang gharib mutamakin. Kalau yang gharib mutamakin, mabni. Yang mutamakin ada dua macam. Mutamakin amkan, ini mu'rab. Mutamakin gharib amkan, ini apa? Gharib munsharif. Mu'rab juga sama. Wal mutamakin wal mu'rab. Wahwa qisman, mutamakin amkan, mutamakin gharib amkan. Ada ya. Jadi ngaki cuma ya mudah kok. Tadi yang sudah jelaskan. Ya, sama di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Gitu ya. Dalam contoh kulna hasyalillah itu apa itu? Nanti insya Allah kita cek lagi. Oke. Kulna hasyalillah itu isim atau isim ya? Kulna hasyalillah. Nah kita cek lagi. Huruf ini nanti temannya khola nanti. Khola hasya. Khola hasya. Ya, oke khola hasya wala wala tashabuma. Ya. Wala tashabuma. Ila hasya wa hasya fahfadhuma itu ada lughahnya. Ya. Maka khola hasya wala tashabuma wa qila hasya wa hasya fahfadhuma. Teman-temannya apa? Namanya apa itu? Ma'ada itu ya. Khola teman-temannya. Huruf dia. Tadi tadi ya. Kuna hasyalillah. Tapi kita cek lagi insyaAllah. Lain. Amkan mutamakin ah, itu wal mutamakin itu wal mutamakin wal mu'rab wa qisman mutamakin amkan wa mutamakin wa amkan apa yang sulitnya apa? Oh gitu. Jadi kata beliau kan di sini an-nazim itu isim, ada yang mu'rab, ya ada yang mabni. Yang dijelaskan yang mu'rab ini ada dua macam. Ya, yang pertama yang disebut mutamakin amkan. Yang kedua mutamakin ghairu amkan. Ini mu'rab semua. Kalau yang mabni disebut dengan ghairu mutamakin. Ya. Yang mutamakin amkan itu yang bisa kemasuki, bisa dimasuki sharaf itu tanwin. Ya, atau dijarkan dengan kasrah. Kalau mutamakin ghairu amkan dia mu'rab juga. Cuma tidak bisa dimasuki tanwin. Ya, tidak bisa dimasuki tanwin. Kalau yang ghairu amkan ya mabni. Isim yang ghairu amkan mabni. Apa? Ghairu amkan mabni ya tadi alasannya karena ada keserupaan dengan apa? Huruf-huruf yang sudah lewat. Lain. Nah, kalau tidak ada kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, itu tadi kalau mutamakin amkan. Jadi di sini mutamakin itu kuat dia. Kuat dan amkan sangat kuat. Kuat dan sangat kuat. Kenapa bisa dimasuki sharaf? Mutamakin kuat cuma ghairu amkan. Enggak begitu kuat banget gitu. Tapi mu'rab. Kalau mutamakin mu'rab. Mutamakin. Maksudnya kokoh dia. Tanda keisimannya kokoh. Amkan dan sangat kokoh. Karena tanwin masuk. Jar juga. Dengan kasrah bisa. Kalau mutamakin dia maksudnya mu'rab. Ghairu amkan. Ya, karena tidak dimasuki. tanwin ataupun jar dengan kasrah. Itu istilah aja, istilah. Istilah. Makinkan istilah bahasa kokoh ya. Amkan dan sangat kokoh. Kalau mutamakin kokoh tapi tidak begitu kokoh. Kalau kokoh dan sangat kokoh ini yang munsharif, mu'rab dan munsharif. Kalau mutamakin kalau amkan mu'rab tapi kalau munsharif gitu. Ya kan? Kalau ghairu yang kedua ghairu mutamakin ya berarti mabni dia. Sudah digolongkan, digabungkan dalam hal i'rab dengan huruf karena dia sisi keserupaan dengan hurufnya kuat gitu. Kemudian mana? Al-mu'rab wal mabniyyu min al-af'al. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan yang mabni. Yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il-fi'il. Wa fi'lu amrin wa mubiyyin buniya wa a'rabu mudari'an inna'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inafin kayaru'na manfutin. Bacanya fi'il amr dan juga fi'il ma'ub. Fi'il amr dan fi'il ma'ub buniya keduanya dimabnikan. Wa a'rabu mudari'an inariya dan mereka al-arab ataupun an-nuhat meng-i'rab mudari' inariya apabila fil mudari' itu kosong. Kosong dari apa? Min nuni tawkidin mubashir. Kosong dari nun tawkid yang mubashir langsung menempel dengan akhir fi'il. Wa min nuni inasin dan juga kosong dari nun inas. Contoh yaru'na manfutin. Yaru'na manfutin ra'a yaru'u. Kalau dikatakan ra'ahul amru, ra'ahul amru mani a'jabahu, perkara ini membuat dia kagum, terkesima. Sehingga kalau dikatakan yaru'na manfutin berarti mereka kaum wanita yaru'na manfutin membuat kagum, terkesima orang yang terfitnah dengannya. Tapi kalau ra'al walada mani akhofahu, membuat takut si anak itu. Nah, seperti falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u maknanya takut. Kalau maknanya takut berarti kaum wanita itu membuat takut orang yang terfitnah nanti di akhiratnya bikin takut. Siapa yang terfitnah dunia dengan kaum wanita di akhiratnya dia ketakutan gitu. Iya. Yaru'na manfutin. Membuat takut orang yang terfitnah dengannya. Tapi yang bohir tadi yang pertama ya. Yu'jibna. Kami jelas ini fi'lu mubtada marfu bil ibtida wa mudhaf amri mudhaf ilaih. Wa mudiyin bisa dibaca dengan dua sisi. Boleh dibaca wa mudiyin berarti ma'tuf pada apa? Amrin. Maka kalau dibaca mudiyin jar ma'tuf pada amr maka bunia alifnya lil itlaq. Alifnya apa lil itlaq? Bunia itu fi'lul ma'ud mabni lil majhul atau mughayyir shighah wa naibu fa'li bamir mustatir fi jawazan takdiru huwa. Kembali ke mana? Fi'lu. Kembali ke mana? Fi'lu. Alif lil itlaq saja. Ya, untuk melepas harokat. Bunia. Ya. Boleh juga dibaca wa mudiyun. Kalau dibaca wa mudiyun, berarti mudiyun ma'atuf pada apa? Fi'lu. Fil amr dan mudi. Ya, semuanya fil mudi. Bunia. Maka alif di sini alif bamir. Naibul fa'il. Kembali kepada fi'il amri dan mubiyun. Paham? Bisa dibaca dengan versi i'rab. Ngerti enggak? Kalau kecepatan saya ulangi. Paham belum? Ulang. Ulang enggak apa-apa. Jadi mubiyun boleh, mubiyun boleh. Kalau mubiyun berarti dia diatofkan kepada amrin. Iya kan? Diatofkan kepada amrin. Amrin majrur mudhaf ilaih. Nah, kalau mubiyun diatofkan kepada amrin yang majrur, maka bunia naibul fa'ilnya huwa. Kembali kepada fi'lu. Gitu. Kepada fi'lu. Alifnya berarti bukan domir. Lil itlaq. Sudah lewat lil itlaq. Iya. Awas. Jatuh. Faki. Kalau ini dibaca wa mubiyun. Berarti ma'tufnya kepada fi'lu. Maknanya sama. Maknanya sama. Ah, kalau mubiyun dibaca rafa, ma'tuf pada fi'lu, maka bunia alifnya apa? Naibul fa'il ya. Tamr mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin naibul fa'il. Mana yang sama? Sermana i'rabnya saja. Fa'arabu mudhari'an inariya, dan mereka mengi'rab mudhari'a a'rabu fi'lun wa fa'il. Ni'araba fi'lun mad mabni ala addam. Itu yang lebih mudah ya. Litisalih diwal jamaah. Ada yang tetap menetapi i'rabnya pokoknya fi'l mad semua mabni ala fathah semua. Adapun dhammah, adapun wawu, ada yang lainnya, itu bukan. Karena limunasabah saja gitu. Tapi yang lebih mudah dibilang oleh Syekh Ibn Utsaimin, yang lebih mudah saja kalau i'rab itu. A'rabu, a'rabu fi'lun wa fa'il, a'raba fi'lun mad mabni ala dhamm. Litisalih diwal jamaah. Al-wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Al-alif lil fariqah. Mudhari'an maf'ulun bihi mansub jelas. In 'ariya, jika mana fa'ilnya 'ariya? In harfu syartin jazim tajzimu fi'lain. 'Ariya apa? Fi'lu syarat majzum mabni mabni 'ala apa? 'Ala al-fath fi mahalli jazmin wa fa'iluhu mustadir fihi jawazan taqdir huwa ya'udila mudhari' alif lil itlaq, lil itlaq saja. In ariya, mana jawabnya dibuang karena sudah dipahami apa takdirnya jawabannya. In ariya gitu a'rabu ya mudhari'an ya kosong fil mudhari'. In ariya al mudhari' a'rabuhu, mereka mengi'rabnya. Ariya dilanjutkan ya bagusnya. Ya. In ariya min nun taukid mubashir wa min nun inas kayruna a'rabu itu mudhari'an. Min nun taukidin. Ya, min nun taukid mubashir i'rab jelas muta'alliq ya dengan apa? Ariya. Ya. Nun isim majrur bi min wa huwa mudhaf taukid mudhaf ilayh. Mubashir na'at li apa? Mubashir ta'at bagi apa? Taukid apa nun? Nunnya yang mubashir atau taukidnya? Nunnya. Dan maknanya ya. Ya kalau antum harok diajarkan lil mujawaroh ya. Terserah. Wa min nuni. Wa harfatin min nun. Ini maksud pada min nun sebelumnya. Ya. Dan nun majur dengan min. Wa humudhaf inasin. Wa wafilai. Kayaru'na. Ya'rabnya seperti biasa. Kaya ru'na manfutin. Kata Ibn Utsaimin bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Boleh. Tapi ini ya boleh dengan sisi yang pertama ini yang sering digunakan. Karena ini jumlah. Berarti artinya apa ini? Jaru majru muta'alliq bi mahdhuf khobar lil mubtada al mahdhuf. Wadhalika kaqaulika gitu kan. Wadhalika kaqaulika ya ru'na manfutin. Kalau dikenaki lafadznya ya al-hikayah berarti. Kaqaul ya mahduf. Kaqaulika ya ru'na manfutin. Ya ru'na jelas ya rabnya. Fi'lun wa fa'il. Ya ru' fi'lun. Apa? Mubari'. Terus. Mabni ala sukun. Litisali binun niswa. Al-nun. Bamir mutasil. Mabni ala fathi. Fi mahal rafin fa'il. Ya. Man. Apa man di sini? Man isim. Mausul. Mabni ala sukun. Fi mahal apa? Nafsin mafulun bih. Ya kan, futin, fi'lun ma'ub, mabni al-fat, mabni al-majhul, mabni al-fat, kemudian apa, wa naibu fa'ilihi, pamir mustatir fihi, jawazan taqdiru huwa ya'dil amman. Dan itu aidinya, jumlah futin, jumlah silah. Tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, bagi yang tertinggal tinggal dibaca aja. Alhamdulillah di sini ada i'rabnya. Jelaskan i'rab, maknanya kan, fil amr dan fil ma'ubi, mabni. Kita murojaah saja, pelajaran sudah lewat itu di Tuhfah ada semua. Fil amr. Ya, sebagian menyatakan kalau fil amr mabninya bagaimana? Siapa yang tahu? Murojaah. Mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'. Ringkas. Fil amr itu mabninya di atas apa sih? Ya, di atas apa bentuk jazmnya. Kalau ketika jazmnya dengan sukun, maka ketika dijadikan fil amr mabni di atas sukun. Ya kan? Ibrib. Ketika majzum dengan apa? Sukun. Lam yabrib. Kalau ketika majzumnya dengan membuang huruf illah, maka ketika mabni pun di atas membuang huruf illah. Huruf illah. Lam yad'u, lam yad'u. Yad'u, lam lam yad'u. Berarti ud'u, gitu kan. Kalau ketika majzumnya dengan membuang huruf nun, maka ketika mabni dengan di atas membuang huruf nun. Iya kan? Seperti lam yadribu, idribu. Ini jelas insyaallah kan? Wa mubin bunia dan juga fil maudhi. Sebagian mengatakan fil maudhi semuanya dari fathah semua. Diketahui oleh orang-orang Quraisy. Lebih mudah dilihat kalau ia bergandengan dengan wajah ma'ya, mabni harus dhammah. Itu lebih mudah. Ah, hukum asalnya mabni di atas fathah. Kadang berubah di atas dhammah. Fathahnya kadang dhahir, kadang muqaddarah. Iya kan? Dan sebentar lagi. Kalau yang akhirnya ruf illah seperti alif, maka dia dengan fathah muqaddarah. Wa a'rabu mudhari'an inariya, dan mereka mengi'rab fil mudhari'. Sudah lewat alasannya kenapa fil mudhari' mu'rab. Tapi ada syaratnya, inariya jika fil mudhari' itu kosong dari nun taukid, tidak bersambung dengan nun taukid yang mubashir. Ya, langsung. Lafzan atau takdiran. Mubashirnya lafzan atau takdiran. Wa min nun inasin kayaruna manfutin. Ini bahasa insyaallah enggak terlalu sulit, sudah sering. Dan juga tidak bersambung dengan nun inas seperti yaruna manfutin. Ya. Nun taukid ada berapa macam? Dua, khafifah dan tsaqilah. Oke, kita baca saja penjelasannya. Di sini ada cat ngaki, itu ada bahasanya aria itu. Lihat. Aria min babi radhiya, lihat. Faidah lughawiyah. Aria min babi radhiya. Aria itu babnya radhiya. Radhiya yarda, aria ya'ra. Bimana khala, mana khacong, bimana kosong. Ke dalam ira juga kadang li'annahu arin minan nasib wal jazim, itu kan. Wa yati min babi qa'ada, dan kadang aria datang di atas bab qa'ada dengan bimana akhar, dengan mana yang lain. Menimpa mananya. Arahu ya'ruhu uruwan, iya. Mitlu sama yasmu sumuwan. Idza nazala bi, ketika menimpa, maknanya menimpa, maknanya nazala bi. Kalau ara ya'ru, kalau ariya ya'ra, di atas wazan apa tadi? Radhiya yarda, maknanya khala yakhlu. Ini bukan dalam contoh ini yaru'na. Mana tadi? Ariya, in ariya bukan yaru'na. Kemudian ada di sana ya yang lain, dia di atas bab qa'ada yaq'udu, berarti ara ya'ru, ya kan, mana berbeda. Nazalabi, nazalabi mananya, idza nazalabi, ketika menimpa, mendatanginya. Wa minhu qawlu abi sakhr al-hudali, di antara contoh ara ya'ru dengan makna nazalabi, nazalabi adalah ucapan Abi Sakhr al-Hudali, wa inni lata'aruni lidhikraki hizzatun kaman tafadul usuru ballalahu al-qatru. Sikot pernah ada kan? Ya. Sesungguhnya aku lata'aruni lidhikraki hizza, tertimpa gemetaran karena sebab mengingatmu. Kaman tafadul usuru ballalahu al-qatr. Sebagaimana al-usfur, burung-burung kecil, ya, intafada, dia kedinginan menggigil karena sebab balalahul qatr, dibasahi oleh hujan. Di sini mana syaitnya? La ta'runi ara ya'ru. Kalau tadi aria ya'ra, beda. Ini faedah lughawiyah bermanfaat insyaallah. Lamma faragha min babi, lamma faragha min bayanil mu'rabi wal mabniyyi minal asma', syara'a fi bayanil mu'rabi wal mabniyyi minal af'al. Karena beliau telah selesai menjelaskan isim yang mu'rab dan mabni, maka beliau mulai menjelaskan al-mu'rab wal mabni, isim yang mu'rab dan mabni. Saya ulangi, maka beliau mulai menjelaskan yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il-fi'il. Selesaikan bahasan isim-isim yang mabni dan mu'rab, sekarang pembahasan apa? Fi'il. Fi'il ini maksud fi'il apa? Fi'il mudhari', khasah saja. Ya. Kalau dikatakan mu'rab dan mabni gitu. Ya, iya kan? Kalau fi'il madh dan fi'il amr mabni semua. Tapi dibahas semua sih sini. Syara'a fi bayanil mu'rab, beliau menjelaskan fi'il yang mu'rab dan yang mabni. Wa madhhabul basriyin anna al-i'rab aslun fil asma'i far'un fil af'al. Dan madhabnya orang-orang Basrah adalah bahwasanya i'rab adalah asal pada isim dan cabang pada fi'il. Ya. Ada catatan kaki berfaedah. Lama kana al-aslu 'inda al-basriyin fil asma'il i'rab, dikarenakan hukum asal menurut orang Basrah pada isim-isim itu adalah mu'rab. Inna ma kana minha mu'raban la yus'al an 'illati i'rabih, maka apa saja dari isim-isim yang mu'rab maka tidak perlu ditanyakan alasan mu'rabnya kenapa, karena hukum asalnya apa? Mu'rab. Li'anna ma jaa, ini kaidah yang umum ini muttarid. Li'anna ma jaa 'ala aslihi la yus'al an 'illatihi, karena apa saja yang dia datang sesuai dengan asalnya maka tidak perlu ditanyakan kenapa. Ya, di antaranya dalam masalah i'rab itu, kalau i'rab dengan dhamma di atas asal kan tidak perlu dikatakan dijelaskan alasannya kenapa dengan dhamma, enggak. Kalau keluar dari i'rab yang aslinya di atas alif atau waw baru li'annahu. Wa ma jaa minha mubayyinan mabniyan yus'alu an 'illati bina'ih, apa saja dari isim-isim yang datang dalam keadaan mabni maka perlu ditanyakan kenapa dia mabni. Laqad taqaddama lin-nadhimi wasy-syarihi bayanu 'illatil bina'i 'illati bina'il ismi wa annaha wa annaha musyabahatuhu lil harfi. Walamma kana al-aslu fil af'ala, ini jelas dari maknanya. Walamma kana al-aslu fil af'ala, dikarenakan hukum asal pada fi'il indahum menurut orang-orang Basrah adalah bina. Fa innama jaa minha mabniyan la yus'al an 'illati bina'i, maka apa saja yang datang dari fi'il dalam keadaan mabni tidak perlu ditanyakan sebab mabninya. Kenapa? Hukum asalnya mabni gitu. Fa inna mas'alu an 'illati i'rab ma u'rib minhu wa huwal mudhari', hanyalah yang ditanyakan adalah tentang sebab i'rabnya fi'il yang mu'rab yaitu fi'il mudhari'. Kenapa dia? Kenapa? Mu'rab padahal hukum asalnya apa? Mabni. Ini juga sebenarnya sudah dilematkan ya. Baca sendiri aja ya. Kenapa fi'il mudhari' mu'rab? Ya, cukup soal ini. Sudah singgung. Al-aslu fi al-fi'li al-bina'u 'indahum, hukum asal pada fi'il adalah mabni di sisi orang-orang Basrah. Alasannya apa? Ya. Kenapa sih yang namanya fi'il madhi itu masih menetapi bina, hukum asalnya kenapa mabni? Wa 'ullila bi anna al-fi'la, ya, sarah bidzalika Ibn Hisham. Ini ditegaskan oleh Ibn Hisham, wa 'ullila bi anna al-fi'l لا تعرض له معان مختلفة يحتاج معها إلى تمييز بينهما إلى تمييز بينها. Disebutkan alasannya bahwasanya fi'il ya khususnya fi'il madh la ta'rid له معان مختلفة, tidak mendatanginya makna yang beragam yang butuh untuk dibedakan antara makna yang ini dengan yang itu. Ya, berbeda dengan fi'il mudhari tadi kan maknanya bisa beragam ya kan, ketika dijazmkan, ketika di fathah, ketika di dhammah, dalam contoh la ta'kulis samak wa tashrab Allahan. Tapi ilmu tidak seperti itu ilmu. Wadhab al kufiyuna ila anna al-i'rab aslun fil asma wa fil af'al. Dan orang-orang Kufah berpendapat, alina Kufah berpendapat bahasanya i'rab adalah asal pada isim dan juga asal pada fi'il. Wal awwalu huwa sahih, yang pertama mazhabnya orang Basrah itulah yang sahih. Wa naqala Dhiuddin Ibnu al-'Ilji في الوسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. ضياء الدين ابن العلجي في dalam كتاب البسيط menukil bahwasanya sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya i'rab itu asal pada fi'il saja ya. Far'un fil asma', cabang pada isim. Ya. Dapat banyak. Pilih yang rajinya. Ya. Al-Basrah. Istrinya rajinya. Al-mabniyu min al-af'ali dhurban. Fi'il yang mabni ada dua. Ya. Ahaduhuma matufiqu ala bina'i, yang pertama yang disepakati kemabniannya, wa huwa al-madhi, itu fi'il madh. Sepakat. Al-Kufiyun dan al-Kufiyun. Wa huwa mabniyun ala al-fathhi, dan dia dimabnikan di atas fathah. Ya. Alasannya kenapa disebutkan di situ? Kenapa fi'lun madhi itu mabni di atas fathah? Nomor dua, bunyal fi'lul madhi li'anna al-bina huwal asal. Fi'il maudhi dimabnikan karena bina adalah asal pada fi'il pertama. Wa inna ma kana bina'uhu 'ala harakah, hanyalah mabninya fi'ilun maudhi di atas harakat, bukan di atas sukun, kan hukum asal bina dari sukun, ya kan? Kenapa fi'il mabni di atas harakat? Ma'a anna al-asla fil bina' as-sukun, padahal hukum asal mabni di atas sukun. Alasannya li'annahu asbaha al-fi'l al-mudhari' al-mu'rab. Karena fi'il mab itu menyerupai fi'il mudhari' yang mu'rab. Ini paham gak ini sama di sini? Lagi menjelaskan apa? Kenapa fi'il madhi itu mabninya di atas apa? Harokat. Bukan di atas sukun. Padahal hukum asal mabni di atas apa? Sukun. Alasannya apa? Ya, alasannya adalah karena fi'il madhi itu menyerupai fi'il mudhari' yang mu'rab. Dalam hal apa? Fi wuqu'ihi khabaran wa sifatan wa silatan wa halan. Karena fi'il madhi pun bisa datang sebagai khabar. Zaidun qoma. Bagaimana Zaidun yaqumu? Ya kan? Bisa juga fi'lun mad datang sebagai sifat. Bisa enggak? Ra'aitu rajulan qoma ataupun dhuhika, bisa enggak? Ya bisa. Sebagai silah. Ya. Sya'alladhi ja'anilladhi dharaba Zaidan, misalkan. Bisa. Halan pun bisa. Ya, kalau setelah yang ma'rifah hal. Ya. Bagaimana fi'l mudhari'? Nah itu. Wal aslu fil i'rabi an yakuna bil harakat. Ya. Dan hukum asal pada i'rab itu dengan harokat. Ya. Wa inna ma kanatil haraka fil fi'l al madhi khususul fathah, hanyalah haraka fil madhi adalah khususul fathah, fathah saja secara khusus. Kenapa? Yang dipilih dari harokat-harokat yang ada itu fathah gitu. Hanyalah harokat pada fi'l madhi adalah secara khusus fathah. Li'annaha akhaful harokat, karena fathah itu harokat yang paling ringan. Faqasadu an tata'adala khifatuha ma'asiqal al-fi'li bisababi kauni ma'nahu murakkaba. Maka mereka alinahu qasadu, menyengaja untuk mengimbangi ringannya fathah bersama beratnya fi'il. Jadi fi'il itu berat, karena berat ya diimbangi dengan yang ringan, jangan berat dengan yang berat gitu. Paham ya? Ma'asiqal al-fi'li, karena fi'il itu berat. Bisababi kauni ma'nahu murakkaba, karena fi'il itu maknanya murakkab. Nanti akan jelaskan maknanya murakkab. Fi'il itu berat kenapa? Karena maknanya murakkab. Li'alla yajtami'a saqilani fi syai'in wahid, agar jangan sampai terkumpul di situ dalam satu tempat dua hal yang berat semua. Dalam satu kalimat dua hal yang berat. Wa tarkibu ma'nahu huwa tarkib wa tarkibu ma'nahu, tarkib maknanya maksudnya adalah dalalatuhu 'ala hadats wa zaman, penunjukan fi'il kepada hadats dan zaman. Jadi penunjukan fi'il kepada hadats dan zaman sekaligus ini menjadikan fi'il itu berat. Ah, rasa berat ini diimbangi dengan harakat yang ringan, dipilihkan fathah gitu. Paham ya? Ketika mendengar suara yang dengan lantang menyebutkan kesesatan kaum musyrikin dan para penyembah berhala, tahu daraba wa antalaqa ma lam yattasil bihi wawu jam'in fayudham. Selama ia tidak bergandengan dengan wawu jamaah. Kalau bergandengan dengan wawu jamaah, maka dia dimabnikan di atas dhammah. Aw dhamir rafa' mutaharrik fa yusakkan. Atau selama ia tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Kalau dia bergandengan dengan dhamir rafa' mutaharrik fa yusakkan, maka dimabnikan di atas sukun. Bahwa betul. Tani yang kedua, satu lagi, makhtulifa fi bina'ihi wal rajihu annahu mabni, yang diperselisihkan kemabniannya dan yang rajih bahwasanya dia mabni, yaitu apa? Wa huwa fi'lu al-amr, yaitu fi'l amr. Contoh ibrid, wa huwa mabniun 'inda al-basriyin. Ibrid menurut orang Basrah ini mabni. Wa mu'rabun 'inda al-kufiyyin, al-mu'rab di sisi orang-orang Kufah. Lihat satu lagi juga ada faedah tambahan. Indahum anna nahwa ibrid di sisi orang Kufah, ibrid itu majzum, bukan mabni. Dijazmkan dengan apa? Majzumun bilamil amri muqaddaratin, muqaddaratan. Dijazmkan dengan lamul amr yang ditakdirkan. Aslu, asal dari ibrid katanya, litabrid, hendaknya engkau memukul gitu. Fahudzifatil lam takhfifan, kemudian dibuang lamnya untuk meringankan, karena sering banyak digunakan fil amr. Tasara tadrib, sehingga jadi tadrib. Setelah itu, thumma hudhifa harful mudara'ah, setelah itu dibuang huruf mudara'ahnya ta. qasdan. Kenapa dibuang qasdan lil farqi baina hadza wa bainal mubari? Sengaja untuk membedakan antara fil amr dengan fil mubari. Ya. Qasdan lil farqi baina hadza wa bainal mubari ghair al majzum 'inda al waqti 'alayh. Untuk membedakan dengan fil mudhari yang tidak majzum ketika diwaqafkan padanya. Fil mudhari juga kalau tidak majzum tapi diwaqafkan disukun juga kan? Tabrib. Tabrib ya sama saja nanti. Fil mudhari dengan fil amrnya. Paham? Ya. Qasdan lil farqi, sengaja untuk membedakan antara fil amr dengan fil mudhari yang tidak majzum tapi ketika diwaqafkan. Ya. Diwakafkan, ya, mirip nanti, tabrik sama. Fahtija ba'da hadzi harfil mudhara' ila hamzah, maka butuh setelah dibuang huruf mudhara'nya, ta'nya, ila hamzatil wasli, kepada hamzah wasal, tawassulan linutqi bisakin, untuk bisa sampai kepada pengucapan huruf yang sukun. Drib kan susah. Ya. Wa huwa bad itu sukun pada bad, fasara maka jadi ibrib. Wa fi hadza min at-takalluf ma laysa ikhfa, tapi pada ta'lilat ini ada takalluf yang tidak tersamarkan lagi. Kelamaan i'rabnya. Di kota Mekah pada saat itu, mereka tidak mengetahui adanya tandingan bagi beliau serosara. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan. Fil mudhari, ya belum, yang mu'rab tadi. Dan semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabar. Yang akan mereka perbuat. Mereka bingung. Mereka terbingungkan. Dan sangatlah pantas untuk mereka kebingungan. Saudara pendengar kaum muslimin rahimakumullah, setelah memutar kembali pemikiran hormatamakin, ya hormatamakin, contohnya semua isim-isim yang mabni itu hormatamakin, isim usul, allazi, hormatamakin, man, kam, ma, isim-isim hormatamakin semua itu. Kenapa mabni? Contoh yang mutamakin amkan, ya baitun, rajulun, kolamun, banyak. Ya, contoh yang mutamakin huruf amkan, ya semua isim-isim yang lain sorif. Dia mu'rab kan? Ahmadu, masajidu, ya, Fatimatu, apa lagi? Banyak. Ya, kenapa? Barangkali ragu, ditanyakan. Ya, yang lain enggak ada? Arab juga enggak masalah kalau kalian menanyakan Arabnya. Mereka masalah. Ya Arabnya. Merujuk pamannya yaitu Abu Thalib. Cukup ya sampai sini. Naktafi bihadzal qadr. Subhanallahi wa bihamdik. Syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.